لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في بيت من بيوت الله عز وجل ونحن في هذا اليوم المبارك ونحن نجتمع بإخواننا أحبابنا في الله في هذا المكان الطيب المبارك فهي نعمة من الله عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذه النعمة وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله من المجتمعين في الله المفترقين على الله لكي نجتمع عنده سبحانه وتعالى فما من قوم اجتمعوا في الله وافترقوا عليه إلا جمع الله بينهم على سرر متقابلين يوم القيامة أيها الإخوة بمناسبة بناء هذا المسجد المبارك أود أن أنبه وأذكر نفسي وإخواني ببعض الأمور الأمر الأول مكانة هذه المساجد في الإسلام هذه البيوت هي بيوت الله أضيفت إلى الله إضافة التشريف فهي بيوت الله عز وجل وهي أحب الأماكن والبقاع إلى الله هذه المساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يهتم بمسكن يسكنه ولم يهتم إلا ببناء المسجد فكانت الناقة تسير ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة حتى جاءت إلى مكان المسجد النبوي ثم بركت هناك فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم المسجد أول اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وهكذا ينبغي لنا أن نهتم بالمسجد المكان الذي لا يوجد فيه مسجد فهو مكان خرب مكان موحش النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية قبل أن يغزو يقول لهم هل تسمعون المؤذن فإذا سمعوا مؤذنا يؤذن بهم كفوا شعار الإسلام والمسلمين المسجد حي لا مسجد فيه أهله أموات ولهم أحياء يمشون بين الناس. المسجد قلب المنطقة، كما أن قلبك هو حياة جسدك، فالمسجد هو حياة المنطقة التي يعيش فيها الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الشيخ حفظه الله تعالى memulai محاضره pada siang hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kita berkumpul fi baitillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di masjid ini merupakan salah satu nikmat dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap menjaga nikmat ini bagi kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kita semua dan menjauhkan kita dari perpecahan, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berkumpul bertemu dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu kaum bertemu berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka pula berpisah melainkan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka di akhirat nanti, dan mereka duduk di atas dipan-dipan dan saling memandang. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah, berkaitan dengan pembangunan masjid ini, beliau ingin menjelaskan beberapa hal. Hal pertama adalah kedudukan masjid di dalam Islam. Masjid dikenal dengan Baitullah. Dan apabila di sini dalam kaidah bahasa Arab ada namanya al-mudhaf wal-mudhaf ilaih, atau yang dikenal dengan al-idhafah. Dan penyandaran kata kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila suatu isim, suatu kata disandarkan kepada nama Allah, maka apabila benda tersebut yang disandarkan bukan dari sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala, maka benda tersebut, penyandaran tersebut menunjukkan kemuliaan benda yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kata bait disandarkan kepada Allah, baitullahi, maka menunjukkan kemuliaan rumah tersebut dibanding rumah-rumah yang lain, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, al-masjid. Dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh tempat yang ada di muka bumi ini. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke kota Madinah, beliau tidak berpikir untuk memperhatikan rumah tempat ia tinggal. Beliau tidak memikirkan hal ini. Akan tetapi hingga datang seekor unta, lalu dia berjalan, Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya dan duduk pada suatu tempat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun di tempat itu permulaan Masjid Nabawi. Kemudian kata beliau, lingkungan yang tidak memiliki masjid bagaikan lingkungan yang gersang, lingkungan yang mayit, lingkungan yang mati. Walaupun orang-orang yang berada di dalamnya berjalan, dilihat oleh manusia mereka adalah orang-orang yang hidup, namun pada hakikatnya tatkala di suatu lingkungan tidak ada masjid, maka tempat tersebut bagaikan tempat yang gersang dan mati. Dahulu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan perang, beliau mewasiatkan kepada pemimpinnya untuk tidak langsung menyerang, tidak langsung melakukan penyerangan kepada kaum tersebut sampai mereka mendengar suara muadzin. Apabila mereka mendengar suara muadzin, maka mereka tidak boleh menyerang tempat tersebut, karena azan merupakan syiarul Islam. Azan merupakan syiarul Islam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpinnya, apabila engkau telah mendengar muadzin, maka tarik pasukan dari daerah tersebut. Inilah masjid. Masjid merupakan syiar kaum muslimin yang menunjukkan orang-orang yang hidup di lingkungan tersebut, tatkala di situ ada masjid, maka mereka adalah orang-orang yang hidup. Masjid adalah qalb. Masjid adalah bagaikan hati, bagaikan inti dari suatu lingkungan. Apabila suatu lingkungan memiliki hati, apabila suatu lingkungan memiliki masjid, maka lingkungan tersebut hidup. Sebagaimana jasad manusia tak kala memiliki hati, maka jasad tersebut dikatakan hidup. Allah Azza wa Jal akhbara anna hadul biyut ya'muruha ahluha bidhikrillah وعمارتها بذكر الله أتى لا بتزيينها وزخرفتها إنما عمارة هذه المساجد بذكر الله قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه البيوت فيها رجال يذكرون الله عز وجل من صلاة وذكر وقراءة للقرآن. فالمساجد ينطلق منها النور وتنطلق منها الحياة. المساجد منبع الخير، وما كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدرس إلا في المساجد، وما كانت تعقد الألوية والجهاد في سبيل الله إلا في المساجد. فالمسجد دوره في الإسلام دور عظيم، فعلينا أيها الإخوة أن نعرف لهذه الأماكن قدرها ومكانتها. ليست للصلاة فقط، بل للدعوة. ندعو في هذه المساجد وللتعليم، نأتي بأبنائنا وبأنفسنا نتعلم في هذه المساجد. فهذه المساجد أيها الإخوة روح المنطقة الذي تسكن فيه، وبما أن هذا المكان وهذا المسجد اسمه إيش؟ ها؟ أجيبه، أنا أعرف بس أنا أراكم تجيبه. لقمان حكيم. هذا المسجد اسمه مسجد لقمان الحكيم. فعلينا أن نراعي هذا الاسم، فننظر كيف كانت دعوة لقمان الحكيم، ويكون هذا المسجد اسم على مسمى. Masjid Luqman Al-Hakim. Luqman كان يعظ ابنه. وهذا المسجد لابد يعظ أهله ومن يسكن بحوله وقريب منه. أول ما بدأ لقمان في موعظة ابنه نهاه عن الشرك. وأخبره أن الشرك ظلم عظيم. إذن إذا نهى عن أمر فالمطلوب إيش؟ ضده. وما هو ضد الشرك؟ توحيد. يا بني لا تشرك بالله. انظر إلى الصيغة، جاءت بصيغة الشفقة والرحمة. إذن نحن نكون في دعوتنا في هذا المسجد للناس دعوة شفقة ورحمة. يا بني، لفظ يستعطف فيه ويشفق على ابنه، وهكذا دعاة هذا المسجد يشفقون على الناس، يرحمون الناس، يأتونهم بألطف العبارات. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بدأ يتدرج معه في الدعوة. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya penghuni masjid ini, penghuni rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini mengagungkan masjid ini dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid ini dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan hanya sekedar dengan perhiasan-perhiasan yang ditempelkan pada dinding masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghudu'i wal asar. Di dalam rumah-rumah yaitu masjid, Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan, mengizinkan untuk disebutkan namanya, berzikir kepadanya orang-orang. La tulhihim tijarah wa la bay'un an dhikrillah. Orang-orang yang tidak melalaikan mereka, yang mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan, mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dari salat, zakat, dikarenakan mereka yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Dikarenakan mereka takut akan suatu hari di mana hati dan mata manusia dibolak-balikan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas apa yang telah mereka lakukan dengan sebaik-baik pahala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada yang kehendaki tanpa batas. Masjid yang sekarang kita berada di sini, atau masjid yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, adalah masjid yang di dalamnya berada rijal, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa salat, membaca Al-Quran, dan juga yang lainnya. Dan masjid merupakan awal cahaya yang keluar kepada suatu daerah, merupakan sumber kebaikan bagi suatu daerah. Karena sesungguhnya masjid adalah ruh bagi daerah tersebut. Dan tidaklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu diajarkan dan dipelajari melainkan di dalam masjid. Masjid di dalam Islam sangatlah agung. Kedudukan masjid di dalam Islam sangatlah agung. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui kedudukan masjid ini. Wajib bagi kita semua untuk mengetahui hak-hak yang seharusnya kita berikan untuk masjid ini. Masjid memang dilaksanakan untuk sholat, akan tetapi bukan hanya itu. Hendaknya masjid yang kita bangun juga dimakmurkan dengan ta'lim, dengan dakwah, dan kita mengajak anak dan istri kita semua untuk bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dengan adanya masjid ini. Kemudian kata beliau, masjid ini diberi nama dengan Masjid Luqmanul Hakim. Nama yang diambil dari nama seseorang yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka wajib bagi kita untuk menjaga nama baik ini dengan menjaga kemakmuran masjid ini. Hendaknya bagi kita untuk melihat bagaimana jejak dakwah Luqmanul Hakim, bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang beliau di dalam Al-Qur'an. Wajib bagi kita untuk menjaga nama baik ini. Luqmanul Hakim, beliau telah melakukan dakwah kepada anaknya. Maka hendaknya kita juga mengamalkan sebagaimana apa yang diamalkan oleh Luqmanul Hakim, sehingga masjid ini benar-benar menjadi ismun ala musamma, penamaannya sesuai dengan hakikatnya. Luqmanul Hakim memulai dakwanya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunai, la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini, Luqmanul Hakim memulainya dengan ucapan ya bunai, ucapan yang penuh rahmat, ucapan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Maka hendaknya kita semua juga mempraktikkan hal demikian tatkala kita mengajak orang lain di dalam masjid ini. Hendaknya kita juga mengajak mereka dengan ajakan kasih sayang sebagaimana yang dilakukan Luqmanul Hakim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan Luqman, melanjutkan kisah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan syirik, adalah kezaliman yang paling besar. Dan kita ketahui kezaliman yang terbesar lawannya adalah kesyirikan, lawannya adalah at-tauhid. Tatkala Luqmanul Hakim memulai dakwanya kepada anaknya dengan tauhid, maka hendaknya kita juga memulai dakwah di tempat ini dengan at-tauhid. Dakwah yang penuh kasih sayang ini, yaitu dakwah yang dipraktikkan dan dicontohkan oleh Luqmanul Hakim, hendaknya juga kita praktikkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita sebagaimana nama dari masjid ini. Naam. يقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يزرع في قلب هذا الابن مراقبة الله وخشية الله، تربية يربيه لمراقبة ربه عز وجل، فأنه لا يخفى على الله خافية، لا تخفى على الله خافية، ولا يخفى على الله شيء، لا في الأرض ولا في السماوات، مهما صغر أو كبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظر إلى هذه النصيحة الغالية، يأمره ويؤدبه. هكذا نأتي بأبنائنا إلى هذه المساجد، يتأدبون بأدب الكتاب والسنة، ينشؤون على معرفة الكتاب والسنة في هذه المساجد. نأتي نحن نتعلم، ونأتي بأبنائنا، وتكون هذه المساجد منطلق التعليل كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الوصية الغالية من لقمان، يأمره بإقامة الصلاة ويأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر، لأنك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر سوف تتعرض إلى الأذية، سوف تجد من يؤذيك ويؤذيك، وعليك أن تتحلى بالصبر. اصبر، فإن الصبر نتيجته عظيمة، من صبر ظفر، فعليك بالصبر. وإن أتتك أمور تؤذيك فعليك بالصبر، فإن الله عز وجل أخبر وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. امتحنوا وأوذوا وصبروا، فكانت النتيجة الإمامة في الدين. ما جاءت الإمامة مباشرة، لا، جاءت بعد الصبر. ربما في هذا المسجد يصيبكم من الأذى، ربما يصيبكم أذى وكلام ممن حولكم، فتكونون خيرا من يدعو إلى الله، فلا تقابلون الأذى بالأذى، ولكن قابلوا الأذى بالصبر. ما بعد عسر إلا يسر، والإمامة في الدين لمن صبر. نعم. Kemudian Luqman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam surat Luqman, berkata kepada anaknya: Ya bunayya, innaha in takun mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada satupun walaupun sebesar biji zarrah berada di langit atau di dalam bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawakannya, mengetahuinya, dan akan membalasnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut dan maha mengetahui dan mengabarkan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Lihatlah pada dakwah Luqman. Luqman Al-Hakim menanamkan di dalam hati anaknya muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa merasa khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya dan mengawasinya. Dan Luqman menanamkan di dalam hati anaknya agar dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sedikit pun yang luput darinya, baik hal itu kecil maupun besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dan akan mengabarkan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengisahkan Luqman Al-Hakim: Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wa nha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat dan cegahlah dari perbuatan, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, cegahlah dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas semua itu. Sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang sungguh-sungguh apabila siapa yang memegangnya, maka itulah sebenar-benarnya perkara. Di sini, lihatlah nasihat Luqman kepada anaknya. Tatkala beliau mengetahui bahwasanya barang siapa yang menyuruh kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, mengajak manusia kepada kebaikan, dan menjauhkan manusia, melarang manusia dari keburukan, dari hal-hal yang mungkar, niscaya dia akan mendapatkan gangguan, dia akan mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan baginya di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya untuk bersabar melewati semua itu. Lihatlah bagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Luqman. Di sini Luqman mengajarkan anaknya untuk bersabar dan untuk senantiasa melaksanakan salat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan menjauhkan diri dari hal-hal yang mungkar. Maka hendaknya kita juga semua yang ada di sini mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anak kita sebagaimana Luqman memerintahkan anaknya untuk salat dan dia mengajarkan adab kepada anaknya di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka hendaknya kita juga mengajarkan dan memerintahkan anak-anak kita semua dan menjadikan adab mereka adab Al-Quran dan Sunnah. Masjid yang ada di tengah-tengah kita ini hendaknya bisa menjadi pusat ta'lim, pusat dakwah, sebagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Masjid Nabawi sebagai masjid menjadi pusat dakwah, pusat penyebaran Islam ketika itu. Kemudian tatkala Luqman telah menyuruh anaknya untuk memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan menghalangi dari perkara yang mungkar, menjauhkan dan memperingatkan dari perkara yang mungkar, Luqman alaihi salam mengingatkan natijah, hasil yang akan ditimpa, yang hasil yang akan didapatkan oleh seseorang, yaitu gangguan dan celaan dari orang-orang. Demikian pula kita tatkala kita berjalan di atas jalan sebagaimana yang dikisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita juga akan mendapatkan gangguan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka hendaknya tatkala kita mendapatkan gangguan yang tidak mengenakan ini, hendaknya kita juga bersikap sebagaimana yang dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim, yaitu wasbir ala ma asabak, hendaknya engkau bersabar terhadap apa yang menimpamu. Janganlah kita membalas keburukan, janganlah kita membalas gangguan yang kita dapatkan di masjid ini dengan keburukan yang semisalnya, dengan gangguan yang semisalnya. Akan tetapi, balaslah gangguan yang diberikan orang-orang kepada kita dengan sesuatu yang bisa mereka terima dengan baik, dengan sesuatu tentunya yang bisa meluluhkan hati mereka sehingga bisa menerima nasihat dari apa yang kita berikan. Ketahuilah bahwasanya tidak ada setelah kesusahan melainkan setelah itu kemudahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepemimpinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami jadikan di antara mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, tatkala mereka bersabar dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa yakin dan beriman kepada ayat-ayat kami." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwasanya kepemimpinan diraih hanyalah dengan kesabaran. Allah Azza wa Jal bayyana lana annahu ma min usrin illa wa ya'ti ma'ahu yusr, ما تضيق إلا تفرج، وما من هم إلا بعده فرح وسرور، ولا ينال إلا بالصبر. قال الله في حق الذين تخلفوا عن غزوة تبوك في الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية، وعلى الثلاثة الذين خلوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. هؤلاء ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم مما وجدوا، لكنهم صبروا، وكانت نتيجة هذا الصبر أن تاب الله عليه. الصبر في الدعوة له نتيجة عظيمة. عائشة لما اتهمت في قضية الإفك صبرت حتى جاءت براءتها من السماء. يوسف عليه السلام سجن ومكث في السجن 7 سنين، صبر، وكانت النتيجة الإمامة والمنزلة العظيمة على خزائن مصر، من السجن المنزل والمركز العظيم بالصبر. فنحن ندعو إخواننا في هذا المسجد أن يصبروا ويثابروا ولا يهتموا بما يسمع أو ينقل. هؤلاء يريدون أن يثبتوا الدعوة، فنحن جميعا أيها الإخوة لابد أن نكون يدا واحد. المسجد هذا ليس لفلان ولا فلان ولا فلان، هذا المسجد لجميع المسلمين ولجميع من يسكن من حوله، فلا بد أن نتكاتف جميعا وأن نتعاون جميعا، وكل منا يقدم ما يستطيع في دعم هذا المكان الطيب المبارك. هذه هي الأماكن التي يخرج منها النور ويشع منها النور، هذه الأماكن المساجد. فعلينا أيها الإخوة أن نتكاتف وأن نتعاون جميعا، المؤمن للمؤمن كالبنيان، لا يخذل بعضنا بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يؤذيه ولا يترك أحدا يؤذيه. المؤمنون إخوة. في هذا المسجد لابد أن تظهر روح الأخوة بالتكاتف والتعاون الصبر، فبإذن الله ينتج هذا المسجد جيلا قد لا ترونهم أنتم. كم ما ترون بنيت مساجد لها 500 سنة، فقل لا، بنيت مسجد لها 1000 سنة، الذين بنوها ماتوا لكن بقت هذه المساجد، ثم تخرج منها علماء كبار قادة تخرجوا منها، تخرجوا منها أناس نفع الله بهم. والسبب بناء مثل هذه المساجد. قد ترون الثمر في أبنائكم إذا حفظوا القرآن والسنة وتربوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قد ترون الثمرة بأعينكم وقد تأتي ثمرة بعدكم وبعد موتكم. أنتم غرستم الغرسة الأولى. النخلة إذا غرست نخلة في مكان ماذا يكون حولها بعد فترة من الزمن؟ إيش يكون حوله؟ نخل. صح ولا لا؟ إذا نبتت نخلة بعد فترة وإذا نخلة ثانية بجانبها ونخلة ثالثة بجانبها ونخلة ونخلة حتى يكون البستان كله نخل. وكانت البداية نخلة واحدة. أنتم بدايتكم في هذا المسجد ربما ينتشر العلم والنور والسنة، لأن المساجد كثيرة، لكن هل كل المساجد على سنة؟ اجعلوا هذا المسجد منطلق للسنة، تعليم الناس السنة، إرشاد الناس، منبع للسنة. وإلا هناك مساجد، لكن الله المستعان. أنتم اجعلوا هذا المسجد للتعليم الدين الصحيح، تكاتفوا، ضع أيديكم في أيدي بعض، فالدين همه للجميع، كل منا يقدم بما قدر وبما استطاع. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا في ميزان حسنات من بدأه وقام به، ولا يحرمه الأجر، وأن يوفق من هو قائم على هذا المكان ويعينه ويسدده، وأن يرزقنا وإياكم شكر النعم. هذه نعمة من نعم الله أن جاء مسجد بيننا وبين أظهرنا وفي أماكننا، فنشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن يديم علينا وعليكم النعم الكثيرة، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه الله عز. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan, selalu apabila telah ada kesusahan, maka tidak ada lagi setelahnya melainkan kemudahan. Sesungguhnya kemenangan al-imamah, kedudukan tidaklah bisa didapatkan, kepemimpinan semuanya tidaklah bisa didapatkan melainkan dengan bersabar. Tidak ada setelah alham, gunda gulana, melainkan setelahnya akan ada jalan keluar. Lihatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menceritakan tentang tiga orang yang mereka ketika itu tidak mengikuti perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, Murara dan Hilal bin Umayyah. Mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Ketika itu mereka dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza daqat 'alayhimul ardu bima ruhbat wa daqat 'alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh thumma taaba Allahu 'alayhim liyatubu innahu huwat tawwabur rahim. Dan bagi tiga orang yang mereka tidak mengikuti perang Tabuk, yang telah sempit bagi mereka, bumi ini terasa sempit bagi mereka, bahkan diri-diri mereka sendiri, jiwa-jiwa mereka sendiri terasa sempit bagi mereka. Tentunya dikarenakan hajar yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wa dhannu alla malja'a min Allah illa ilai. Namun mereka meyakini bahwasanya tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat kembali kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan tobatnya kepada mereka, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menerima tobat ketiganya. Inilah salah satu buah dari kesabaran. Lihatlah demikian pula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala beliau dituduh oleh orang-orang munafik yang dikenal dengan hadithul ifk, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika itu sempit rasa bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, namun ia bersabar dan akhirnya hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan tazkiyah, menurunkan rekomendasi dan pengakuan bahwasanya Aisyah adalah wanita yang bersih. Langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit. Demikian pula Nabiullah Subhanahu wa taala Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, kita telah mengetahui kisahnya. Beliau bersabar di dalam penjara beberapa tahun. Beliau bersabar, namun tatkala beliau keluar dari penjara, ketika sekian lama beliau bersabar, hasilnya adalah beliau dari penjara menjadi seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Beliau menguasai perbendaharaan-perbendaharaan yang ada di Mesir ketika itu. Lihatlah contoh yang nyata kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam. Maka kami mengajak saudara-saudara kami yang ada di masjid ini untuk senantiasa bersabar. Janganlah kalian hiraukan, janganlah kalian merasa bersedih dan merasa kecewa dengan ucapan-ucapan orang yang tidak senang dengan adanya masjid ini. Tetaplah kalian bersabar, karena mereka itu tidaklah menginginkan kebaikan ini tersebar. Orang-orang yang senantiasa mengganggu saudara-saudara kita yang ingin membangun masjid ini, mereka tidaklah menginginkan kebaikan tersebar. Maka tetaplah kalian bersabar. Tetaplah kalian bersabar, dan hendaknya kalian saling bersatu dan saling tolong-menolong di dalam pembangunan masjid ini. Karena sesungguhnya kaum muslimin adalah bagaikan satu bangunan. Al-muslim al-mu'minu kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan satu bangunan. Bagian yang satu memperkuat bagian yang lainnya. Jadikanlah masjid ini sebagai pusat terbitnya cahaya dakwah. Jadikanlah masjid ini sebagai pusat terpancarnya cahaya sunnah dan cahaya kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum muslimin itu adalah bersaudara, maka marilah kita saling tolong-menolong di dalam pembangunan masjid ini. Siapapun hendaknya dia ikut serta di dalam pembangunan masjid ini, masing-masing membantu sesuai dengan kemampuannya, masing-masing memberikan apa yang ia mampu untuk masjid ini. Ketika masjid ini telah dibangun dan kita memakmurkan masjid ini sebagaimana yang telah disebutkan, kita tidak tahu hasil apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk masjid ini. Mungkin hasilnya kita tidak rasakan sekarang, tatkala kita masih hidup, akan tetapi nanti mi'at sana, 100 tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan, barulah akan kelihatan hasil dari masjid ini. Betapa banyak masjid-masjid yang dibangun. Orang-orang yang membangunnya tidak langsung merasakan nikmat dan kebaikan yang dihasilkan oleh masjid tersebut. Akan tetapi, setelah masjid itu berlalu, berlangsung, keluar dari masjid-masjid tersebut, para ulama, para penghafal-penghafal Al-Quran, yang merupakan hasil dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membangun masjid tadi. Mungkin masjid ini dibangun oleh satu atau dua orang, sedikit orang, sebagian ikhwah. Akan tetapi, kita tidak akan merasakan, kita tidak mengetahui hasil dari masjid ini. Mungkin saja dari masjid ini akan keluar para hamalatul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai kehidupannya. Lihatlah, beliau memberikan sebuah contoh. Lihatlah sebuah pohon kurma. Di suatu tempat yang kosong, tatkala satu pohon kurma ditanam. Ketika itu hanya ada satu pohon kurma. Lalu akan tetapi coba lihat, tahun berikutnya, kemudian tahun berikutnya akan bertambah satu pohon kurma. Lalu satu pohon kurma hingga akhirnya menjadi bustan, hingga akhirnya menjadi kebun kurma yang tadinya hanya ada satu pohon kurma. Demikian pula masjid. Kita membangun masjid, mungkin hasilnya kita tidak rasakan, atau hanya sedikit yang bisa kita alami dan kita rasakan. Akan tetapi kita tidak mengetahui setelahnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal yang baik untuk masa depan masjid yang kita bangun. Maka hendaklah kalian didik anak-anak kalian. Kalian jadikan masjid ini sebagai pusat tarbiyah. Kalian jadikan masjid ini untuk mendidik anak-anak kalian. Kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi dengan anak-anak kalian. Mungkin sepeninggal kalian, anak-anak kalian akan menjadi para penghafal Al-Quran, akan menjadi para ulama yang menjadikan hidup mereka di atas Al-Quran dan Sunnah, yang menjadikan masjid ini sebagai pusat Sunnah, pusat pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Masjid-masjid yang ada sangatlah banyak. Akan tetapi masjid mana yang bisa mengamalkan Sunnah seperti masjid kalian ini? Masjid-masjid yang ada di sekeliling kita banyak. Akan tetapi masjid mana yang menjadikan di dalamnya dimakmurkan dengan ta'lim, dengan pengajaran dan pendidikan Al-Quran dan Sunnah? Maka hendaknya setiap dari kita memberikan bantuannya dari apa yang dia mampu, walaupun sedikit, hendaknya kita membantu pembangunan masjid ini. Dan terakhir, beliau hafizahullah ta'ala berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pahala dan kebaikan dari pembangunan masjid ini menjadi pemberat timbangan kebaikan bagi orang-orang yang membantu pembangunannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi taufik dan inayahnya kepada orang-orang yang membangun masjid ini. Dan hendaknya kita mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan. Dan juga marilah kita senantiasa mengoreksi diri dengan mengikhlaskan niat di dalam beramal, baik dalam pembangunan masjid ini ataupun yang lainnya. Hendaknya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu kita di dalam ikhlas dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu kita semua dalam bersyukur, berzikir, dan memperbaiki dan memperindah peribadahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagi ikhwah yang punya pertanyaan, silakan dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, dikarenakan waktu sangat terbatas, maka kami memilih pertanyaan yang berkaitan dengan judul hari ini. Jadi mohon maaf, bukan untuk memilih yang satu meninggalkan yang lain, tapi karena waktu sangat terbatas, insyaallah kita akan memilih yang berkaitan dengan judul hari ini. Hadza sa'ilun yaqul, Syekhna, ma nasihatukum lana fi hadha al-masjid? Li'annana nulahiq min ba'd ikhwanina fi hadha al-masjid ma'a wujud hadha al-masjid wa nahnu mudabbiruh وهم يتأخرون في الصلاة يعني يكونون من المسبوقين في الصلاة أحسن الله إليكم. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا شك أيها الإخوة هذه المساجد إنما شرعت لذكر الله، فإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فعمارتها ببنائها وعمارتها أيضا بإقامة شعائر الله عز وجل فيها. فليست العمارة فقط البناء، تبني مسجد فقط، لا، أيضا تعمر هذه المساجد بذكر الله. وسبق معنا الآية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فاحرص على أن تسابق ولا تكون من الذين يتخلفون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يزال أناس يتأخرون ويختلفون حتى يخالف الله بين قلوبهم. فلا تكون من هؤلاء الناس الذين يتخلفون عن أداء الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين. واحرص على أن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. سلفنا الصالح كان الرجل فيهم لا تفوته تكبيرة الإحرام 40 عاما. تقول سعيد بن المسيب فقيه المدينة تقول أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 سنة. يقول ما نظرت إلى قفا رجل أمامي منذ 40 سنة. يعني هو في الصف الأول. هكذا كان الناس حريصين على المساجد ويتسابقون. وحقيقة يعني أنا أقول يعني رأيت عندكم في إندونيسيا إقبال كبير من الإخوة والحضور في المساجد، مع أن هناك تقصير حاصل، لكن احرص يا أخي الكريم على أن لا يفوتك الخير. صلي، وإذا صليت اذهب لما تريد، فاحرص على الحضور في المسجد، خاصة الذي بجانب المسجد ولا يحضر مصيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. احرص على أن تكون من الذين يعمرون مساجد الله، تكون في المسجد. المسجد بيت كل تقي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Sini ada pertanyaan. Apa nasihat Syekh terhadap diri, maksudnya terhadap diri kami? Karena kami saksikan di berbagai masjid justru teman-teman yang menggunakan pakaian takwa, pakaian muslim, pakaian gamis mungkin maksudnya, sering masbuk. Jadi ikhwan yang mereka sudah menggunakan pakaian seperti kebanyakan ikhwah, tapi justru disaksikan mereka lebih banyak yang masbuk atau sering masbuk. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, di masjid ini atau selain, la syakka, tidak diragukan bahwasanya masjid dibangun dengan tujuan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangun untuk dimakmurkan. Dan pemakmuran masjid bukanlah hanya dengan membangunnya saja. Memakmurkan masjid bukan hanya dengan memperindah bangunannya, akan tetapi hendaknya masjid juga dimakmurkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan, fi buyutin adinallahu an turfa'i wa yudhkara fiha ismu ila akhir al-ayah. Di dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan mengumumkan untuk disebutkan di dalamnya namanya, orang-orang senantiasa bertasbih kepadanya di pagi dan di siang, di pagi dan di sore hari, orang-orang yang tidak melalaikan mereka perdagangan dari mendirikan salat, membayar zakat, dikarenakan mereka takut akan hari yang datang, dikarenakan mereka takut akan suatu hari mata dan hati seseorang terbolak-balikan. Maka wahai Abdullah, wahai saudaraku, janganlah engkau menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa terlambat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan bahwasanya la yazalu nas yatakhallafun. Kalau seandainya orang-orang itu senantiasa mereka terlambat terus, berselisih terus, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hati-hati mereka berselisih. Maka berusahalah untuk senantiasa engkau mendapatkan takbiratul ihram. Dulu salaf ada di kalangan mereka tidak pernah tertinggal oleh takbiratul ihram selama 40 tahun. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan bahwasanya 40 tahun ia melakukan salat jamaah dan tidak pernah dia melihat belakang leher orang yang ada di hadapannya. Sa'id bin Musayyib mengatakan, 40 tahun dia sholat berjamaah dan tidak pernah satu kali pun dia melihat leher orang yang berada di belakangnya. Artinya dia selalu berada di saf pertama. Maka berusahalah wahai saudaraku, agar engkau senantiasa mendapatkan takbiratul ihram. Kemudian kata Syekh, alhamdulillah, di antara hal yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Indonesia ini, kami melihat sambutan yang baik dari kaum muslimin mendatangi salat jamaah, mendatangi masjid-masjid dan untuk mendapatkan takbiratul ihram. Ini adalah kebaikan yang banyak yang kami saksikan. Namun selalu saja at-taqsiru hasil, selalu saja kekurangan itu pasti ada. Kekurangan yang ada di tengah-tengah kita pasti ada. Kekurangan yang ada di tengah kaum muslimin pasti ada. Akan tetapi, janganlah engkau menjadi orang yang tertinggal takbiratul ihram. Terkhusus kata beliau, orang-orang yang berdomisili, yang tinggal di dekat masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hamamtu an amura rajulan." Sungguh aku telah bertekad, berazam untuk memerintahkan seseorang mengimami kaum muslimin, mengimami para sahabat ketika itu. Lalu aku pergi bersama beberapa orang mendatangi rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan salat, yang tidak ikut salat bersama kaum muslimin di masjid. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Tentunya ini perkara yang sangat besar. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya, akan tetapi di sini menunjukkan adzam, celaan bagi orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah, yang tidak ikut salat berjamaah bersama kaum muslimin. Dan masjid merupakan rumah bagi setiap orang yang bertakwa sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Hadza sa'ilun yaqul, بما تنصحنا ليسهل يعني ما هو قولكم لعلنا تيسر لنا أو نسهل لنا في المسابقة في الخيرات خصوصا في بناء المساجد يعني بما تنصحنا لعلنا يسهل لنا في الدعم في مثل إقامة هذا المسجد لهذا ولا لغيره يعني في المسجد وفي أعمال خير يعني. نعم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة تزيد المال، وما نقصت صدقة من مال بل تزده. ودعمك للمسجد أكبر دعم تدعم فيه بيوت الله حضورك فيها وجلوسك فيها وإعمارها، ثم ما تيسر لك من تقديم الخير فهذا باب واسع، كلما قدمت فأنت تقدم لنفسك، وكلما تصدقت فأنت تتصدق لنفسك، نفعه يرجع إليك. لكن الذي أريد يعني الإخوة انتبهوا له هو حضورنا في المساجد وأتيان بأبنائنا وإقامة حلقات التعليم في المسجد. فإن كان هناك دعم فأنا أرى أنه من الأمور التي ينبغي أن نعتني بها إقامة حلقات تعليم في المسجد، قرآن، حديث، سنة. من استطاع أن يدعم هذه الأمور والحلقات في المسجد فهذا خير كبير، والمسجد ما أنشئ إلا لمثل هذا. نعم. Pertanyaan berikutnya, apakah tips-tips agar mudah melakukan kebaikan, termasuk membangun masjid dan lain-lain? Kata beliau, hafizahullah ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Ma naqasat sadaqatun min ma." Sedekah yang diinfakkan seseorang tidaklah mengurangi harta yang dimilikinya. Namun perlu diperhatikan, kata Syekh, dukungan terbesar, bantuan terbesar untuk masjid ini adalah kehadiranmu dan dudukmu di dalam masjid ini. Adapun apa yang kau infakkan berupa harta, maka ini kebaikannya akan kembali kepadamu juga. Namun yang terpenting, kata Syekh, yang beliau inginkan dalam nasihat yang beliau sampaikan hari ini adalah bagaimana kita saling tolong-menolong di dalam memakmurkan masjid ini dengan ta'lim, dengan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Maka yang paling penting yang kita harus perhatikan di dalam memakmurkan masjid ini adalah memakmurkannya dengan ta'lim Al-Quran dan Sunnah. Namun bagi mereka yang mampu untuk memberikan sedikit dari hartanya, maka tentunya hal ini sangatlah baik. Dan terkhusus, kata beliau, apabila kita telah memakmurkan hal ini dengan halaqatul ilm, dengan majelis-majelis ilmu, dan ada yang mampu untuk mendukung majelis-majelis ilmu ini berupa dukungan harta, sehingga majelis-majelis ilmu yang ada di dalam masjid ini terus berlangsung, maka inilah yang paling, dan inilah kebaikan. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan bagi kita semua. Baik. Barakallahu fikum. Asyallah azza wa jalla an yajzikum khairal jazaa' ala husn al-istima' wa husn al-diyafah. Asyallah azza wa jalla kama jama'ana wa iyyakum fi hadzal masjid al-mubarak an yajma'ana fi jannatil khuld 'indahu subhanahu wa ta'ala. Amin. Sallallahu wasallam wa barak ala khairi khalqihi wallahu a'lam. Kata beliau sangat berterima kasih atas sambutan beliau sebagai tamu, dan berterima kasih telah menjadi pendengar yang baik, dan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat ini karenanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di surganya nanti. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.